orang yang bertauhid dan tidak mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan. Dan keamanan yang dimaksud di sini adalah keamanan di dunia dan di akhirat. Kemudian merekalah orang-orang yang diberi petunjuk, dan petunjuk yang dimaksud di sini adalah petunjuk di dunia dan akhirat. Keamanan di dunia maksudnya dia akan mendapatkan keselamatan dari hal-hal yang buruk di dunia seperti musibah, bala, karena tauhidnya. Kemudian dia mendapatkan keamanan di akhirat, maksudnya aman dari siksa neraka, yaitu tidak dimasukkan ke dalam neraka, ataupun kalau masuk maka tidak kekal abadi di dalam neraka. Kemudian dia mendapat petunjuk, petunjuk di dunia dan juga petunjuk di akhirat. Dan petunjuk di dunia yang dimaksud adalah dia berarti mendapatkan petunjuk untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan karena tauhid yang dia miliki. Orang yang bertauhid lebih taat dibandingkan orang yang tidak bertauhid. Kemudian petunjuk di akhirat ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian hadis yang kedua, sebagai dalil yang kedua, hadis Ubadah bin Samit, yaitu Rasulullah SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu lahul mulku wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu, wal jannata haqqun wal nara haqqun, adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal akhraja. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah semata, tiada sekutu apapun bagi Allah, dan bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya dan hambanya, dan bahwa Isa adalah Abdullah, hamba Allah dan rasulnya, dan kalimat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersyahadat bahwa surga benar, neraka benar, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan keutamaan tauhid, yaitu orang yang bertauhid maka dia akan masuk surga, pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai dengan amalnya, maksudnya sesuai dengan amalan-amalan yang dia lakukan selama hidup di dunia. Artinya, tingkatan-tingkatan dia di surga, dia akan masuk sesuai dengan amalannya tersebut. Tetapi bagaimanapun, orang yang bertauhid akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas hadis yang kedua sebagai dalil yang ketiga di dalam bab ini, yaitu hadis dari Itban radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mencari dengan ucapan tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan tauhid, yaitu orang yang bertauhid maka dia akan diharamkan oleh Allah dari api neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan, wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabbi 'allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala kullu 'ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffah ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Nabi Musa alaihi salam berkata, wahai Tuhanku, ajari aku sesuatu yang aku mengingatmu dan berdoa kepadamu dengannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah wahai Musa, La ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa alaihi salam berkata, setiap hamba-hambamu mengucapkan ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Musa, jikalau langit 7 lapis dan seisinya selainku, dan bumi 7 lapis di dalam sebuah daun timbangan, dan la ilaha illallah di dalam timbangan yang lain, maka akan berat dengan la ilaha illallah timbangan tersebut. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim, dan disahihkan oleh beliau. Ahibatil muslimun afanillahu iyyakum, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, kita membaca syarah yang dibawakan oleh penulis kitab Fathul Majid. Yang jelas ini adalah dalil yang keempat dalam bab keutamaan tauhid. Penulis kitab Fathul Majid mengatakan, Abu Sa'id ismuhu Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid al-Ansari al-Khazraji sahabiyun jalil wa abuhu kadhalik. Ustusghira Abu Sa'id bi Uhud wa shahida ma ba'daha, mata bil Madinah sanata 30 aw 40 aw 50 wa 60 wa qila sanata 40 wa 60. Perhatikan baik-baik, Abu Sa'id Al-Khudri, nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid Al-Ansari. Beliau berarti dari kaum Ansar. Namanya berarti siapa? Abu Sa'id, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Terkenal memang dengan kunyahnya Abu Sa'id, Abu Sa'id gitu ya. Kemudian beliau dari suku Khazraj, salah satu suku terbesar di kota Madinah. Dan beliau adalah sahabat Nabi, bapaknya juga sahabat Nabi, yaitu Malik bin Sinan. Itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu masih dianggap kecil saat peperangan Uhud. Jadi beliau tidak ikut perang Uhud, bukan karena beliau malas, tetapi karena belum baligh ikut perang. Kemudian beliau setelah itu baru diperbolehkan untuk ikut perang-perang setelahnya. Ya, di antaranya perang Khandaq, perang Hunain, perang-perang setelah perang Uhud. Beliau diperbolehkan karena sudah baligh. Kemudian beliau meninggal di kota Madinah tahun ke-64 atau 63 atau 65. 63, 64, atau 65. Ada beberapa pendapat akan hal itu. Nah, kemudian di dalam hadis tadi disebutkan, qauluhu adzkuruka ay usni alaik wa ad'uka ay as'aluka bih. Jadi kan Nabi Musa alaihissalam dalam hadis ini berkata, wahai Tuhanku, ajari aku sesuatu yang aku berzikir mengingat namamu dan berdoa kepadamu dengan sesuatu tersebut. Nah, yang dimaksud dengan mengingat namamu maksudnya adalah Nabi Musa alaihissalam meminta amalan agar bisa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan tersebut, dengan bacaan tersebut, memuji Allah, dan agar bisa juga berdoa dengan bacaan tersebut, agar bisa juga berdoa dengan bacaan tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, Qul ya Musa la ilaha illallah. katakanlah wahai Musa alaihissalam, la ilaha illallah. Nah, itu bacaan yang diberikan oleh Rasulullah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian penulis kitab Fathul Majid rahimahullah berkata, fihi anna dzakira biha yaquluha kulluha wa la yaqtasir ala lafzil jalalah wa la ala huwa kama yaf'aluhu ghulatu juhalil mutasawwifah fa inna dzalika bid'atun wa dhalalat wa dhalalun. Artinya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah, di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa yang berzikir hendaklah dia mengucapkannya seluruhnya, la ilaha illallah, dan tidak hanya mengucapkan lafzul jalalah saja, Allah, enggak ya. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi Musa alaihi salam zikir, maka zikirnya la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa semestinya orang yang berzikir dia menyebutkannya secara sempurna, la ilaha illallah, dan tidak menyebutkan hanya lafzul jalalah saja, Allah, Allah, Allah, tidak. Karena Allah memberikan amalan kepada Nabi Musa dengan sempurna, la ilaha illallah. Kemudian, dan juga tidak menyebutkan huwa, huwa, huwa, atau hu, hu, hu. Ya, berzikirnya tidak dengan hu, hu, hu. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang belum paham dari kaum tasawuf, karena hal tersebut adalah perbuatan bid'ah dan perbuatan yang menyimpang. Maka ini dalil yang begitu tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan amalan kepada Nabi Musa dengan zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi diucapkannya secara lengkap kalau ingin berzikir, tidak hanya Allah Allah, atau tidak hanya dengan kata ganti hu hu hu, ya tidak seperti itu. Dan tidak ada dalil yang menyebutkan zikir hanya dengan menyebutkan Allah Allah Allah, atau menyebutkan dengan dhamir huwa huwa atau hu hu, belum ada dalil. Dan seluruh zikir-zikir yang diajarkan dalam syariat Islam seluruhnya adalah kalimat mufidah, yaitu jumlah mufidah, maksud saya suatu kalimat yang bisa dipahami, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah, Subhanallah wa bihamdi, ya, kemudian la la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada satu kalimat mufradah, tidak ada Allah, Allah, Allah saja, enggak ada. Atau hu, hu, hu, tidak ada. Ya, tidak ada dalam syariat Islam. Wallahu a'lam. Kemudian penulis mengatakan, qauluhu wa kullu ibadika yaqulun hada. Lalu kan Nabi Musa mengatakan setelah mendapatkan amalan la ilaha illallah, maka beliau mengatakan setiap hamba-hambamu mengucapkan ini. Nah, kemudian pensyarah mengatakan sabata bi khattil musannifi bil jama' walladhi fil usul yaqulu bil ifradi mura'atun lil lafzati kull wa huwa fil musdad min hadithi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bil lafzil jama' kama dzakarahu al musannifu ala ma'na kull wa ma'na qawluhu wa ma'na qawlihi kullu ibadika yaqulu hadha ai innama urida shay'an takhussuni bihi min baini umumi ibadika. Kemudian Nabi Musa mengatakan setiap hambamu mengucapkan ini. Di dalam beberapa manuskrip tulisan penulis pakai yaquluna, setiap hambamu mengucapkan ini, ya. Sedangkan di dalam beberapa manuskrip memakai kata-kata yaqulu. ada dalam bentuk tunggal, yaqulu, bukan yaquluna. Yang jelas pada ikhwan yang dirahmati Allah, di dalam kitab Al-Musnad dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dengan lafaz jamak, yaitu yaquluna, ya, setiap hamba-hambamu mengucapkan ini. Dan maknanya adalah bahwa Nabi Musa alaihi salam menginginkan zikir yang khusus di samping dari zikir-zikir para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ingin amalan khusus gitu. Makanya beliau mengatakan, wahai Rabb, wahai Tuhanku, seluruh hamba-hambamu mengucapkan ini. Saya ingin yang khusus. Nah, maksudnya begitu. Maka kemudian penulis mengatakan, wa fi riwayatin ba'da qawlihi kullu ibadika yaqulu hadha qala qul la ilaha illallah qala la ilaha illallah innama uridu shay'an takhussuni bihi. Di dalam riwayat yang lain, setelah Nabi Musa AS berkata setiap hamba-hambamu mengucapkan akan hal ini, maka Allah kemudian mengatakan lagi kepada Nabi Musa, ucapkan la ilaha illallah. Lalu Nabi Musa pun ikut mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa alaihi salam berkata, sesungguhnya aku menginginkan sesuatu yang khusus bagiku. Jadi beliau menganggap bahwa ucapan la ilaha illallah tersebut kan sudah banyak yang mengucapkan dari hamba-hamba Allah. Sedangkan beliau ingin amalan khusus. Beliau ingin amalan khusus. Nah, kemudian setelah itu penulis mengatakan, walamma kana bin nasi au bil alami kullih min ad-darurati ila la ilaha illallah ma la nihayata lahu kanat min aktsaril adhkari wujudan wa aisariha husulan wa a'zamiha ma'an wal 'awamu wal juhalu ya'diluna 'anha ila ad-da'awatil mubtada'ah allati laysat fil kitabi wala fis sunnah. Dan ketika manusia, bahkan seluruh alam semesta dalam keadaan sangat mendesak untuk memerlukan la ilaha illallah sampai kepada tidak ada batasan untuknya, maka la ilaha illallah adalah zikir yang paling banyak dan zikir yang paling mudah dan makna yang paling agung. Dan orang-orang awam, orang-orang yang belum mengetahui, mereka berpaling dari zikir ini kepada doa-doa yang bid'ah. Doa-doa yang bid'ah. Yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penjelasan dari penulis kitab Fathul Majid, Syarhu Kitab Tauhid. Bahwa Nabi Musa saja alaihi salam, beliau diberikan amalan oleh Allah, la ilaha illallah. Nabi Musa saja beliau diberikan amalan oleh Allah la ilaha illallah. Dan karena memang la ilaha illallah tersebut ahalannya paling besar, mengucapkannya paling mudah, ya, kemudian juga keutamaannya paling besar, maka semestinya kaum muslimin sering-sering mengucapkan itu. Tetapi sebagian orang yang belum paham, sebagian orang yang mengikuti kebiasaan yang menyimpang, mereka malah berpaling dari zikir yang paling utama kepada zikir-zikir atau doa-doa yang dibuat-buat, yang belum ada di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu maksudnya. Kemudian setelah itu, Allah mengatakan, wahai Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi. Wahai Musa, kalau seandainya ada 7 lapis langit dan isinya selainku. Isinya selainku. Para ikhwan dirahmati oleh Allah, huwa bin nasbi 'athfun 'ala as-samawat. Yang artinya ketika disebutkan wa amirahunna, ya, dan isinya, ini adalah isi, maksudnya isi langit. yaitu maksudnya lau annas samawati sab'a wa man fihinna minal ummar ghairullah, yaitu kalau seandainya ada tujuh lapis langit dan siapa saja yang ada di dalam tujuh lapis langit tersebut dari orang-orang yang tinggal di dalamnya ghairullah, selain Allah Subhanahu wa taala. Wal aradina sab' wa man fihinna wudu'u atau wudu'u fi kiffatil mizan, dan juga tujuh lapis bumi dan siapa saja yang ada di tujuh lapis tersebut diletakkan dalam sebuah daun timbangan. Wala ilaha illallah fil kiffatil ukhra, dan la ilaha illallah di dalam timbangan yang lain. Malat bihinna la ilaha illallah, maka akan berat daun timbangan tersebut yang ada la ilaha illallahnya. Ini menunjukkan keutamaan dari la ilaha illallah, yaitu memberatkan timbangan pada hari kiamat. Nah, ini keutamaan tauhid. Kemudian penulis mengatakan wa rawa al-imam Ahmad an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nuhan qala li ibnihi 'inda mautihi amuruka bila ilaha illallah fa innas samawati as-sab'a wal aradhina as-sab'a law wudi'at fi kiffah wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffah rajahat bihinna la ilaha illallah. Walau anna as-samawati as-sab'a wal ardina as-sab'a kunna halqatan mubhamah fa samathu qasamathunna la ilaha illallah. Yang artinya, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Muhammad sallallahu wasallam meriwayatkan bahwa Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada anak laki-lakinya saat anak laki-lakinya mau meninggal, aku perintahkan engkau mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa ajaran para nabi itu sama. Mana? Ajaran para nabi sama, yaitu tauhid. Makanya kan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya ikhwatu li'allat, ikhwatun li'allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu saudara sesepupu dan ibu-ibu mereka berbeda-beda tetapi ajaran mereka satu, yaitu tauhid. Nah, di sini disebutkan aku memerintahkan, kata Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya yang anaknya tidak mau ikut perahu. Kemudian ketika mau meninggal, Nabi Nuh mengatakan, aku memerintahkan engkau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena sesungguhnya tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi jika diletakkan dalam sebuah daun timbangan dan diletakkan la ilaha illallah di dalam timbangan yang lain, maka akan diberatkan timbangan tersebut dengan yang ada la ilaha illallah. Dan jikalau tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi mereka halqatan mubahana, mereka itu adalah seperti rantai yang bersambung-sambung, maka akan dipecahkan atau dilepaskan oleh la ilaha illallah. Nah, ini menunjukkan keutamaan dari la ilaha illallah. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, selanjutnya penulis mengatakan fi kiffatin malat bihinna huwa bikasril kafi wa tasydidil fa ai kiffatil mizan, maksudnya adalah di daun timbangan, ya, daun timbangan. Qauluhu malat bihin ay rajahat, malat bihin artinya adalah berat dengan la ilaha illallah tersebut. Wa dzalika lima ishtamalat alaihi min nafis syirk wa tauhidillah Alladzi huwa afdhalul a'mal. Kenapa la ilaha illallah bisa memberatkan timbangan? Karena di dalamnya terdapat peniadaan kesyirikan dan mentauhidkan Allah yang dia adalah amalan paling utama. Wa asasu al-millati wad-din, dan dia adalah pondasi dasar agama dan kepercayaan. Faman qalaha bi ikhlasin wa yaqin ilallah wa amila bi muqtadaha, dan mengerjakan ke konsekuensi-konsekuensi dari la ilaha illallah dan juga keharusan-keharusan dari la ilaha illallah, hak-hak dari la ilaha illallah, dan dia istiqamah di atas itu, maka ini kebaikan tidak bisa ditimbang dengan sesuatu apapun. Artinya tidak ada yang bisa melawan timbangannya dengan sesuatu apapun. Tidak bisa melawan timbangan la ilaha illallah yang seperti ini dengan sesuatu apapun. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak mempunyai kekhawatiran. Surat Al-Ahqaf ayat 13. Maksudnya adalah yaitu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan keikhlasan, dengan keyakinan, mengerjakan konsekuensi-konsekuensi dari la ilaha illallah, hak-hak la ilaha illallah, dan dia istiqamah di atas itu, maka dia mendapatkan kebaikan yang tidak bisa ditimbang berat kebaikan tersebut. Tidak ada yang melawan timbangan dari kebaikan tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, wadalla al-hadithu ala an la ilaha illallah afdhalu dzikr. Wa ka hadithi Abdullah ibn Amr ibn Asr marfu'an radhiyallahu anhuma marfu'an, khairu du'a'i du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Dan hadis ini menunjukkan bahwa la ilaha illallah adalah seutama-utama zikir atau zikir yang paling utama, seperti hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan secara marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, doa paling baik adalah doa pada hari Arafah, dan apa yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku mengucapkannya yang paling baik adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hadis menunjukkan keutamaan dari la ilaha illallah karena dia adalah doa paling terbaik, zikir paling terbaik. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian wa anhu aidan marfu'an, inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamah fayanshuru alayhi 99 sijillan kullu sijillin mithlu maddil basar thumma yaqulu atunkiru min hadha shay'an adhalamaka katabati hal hafizun fayaqulu la ya rabbi fayaqulu afalaka udhrun fayaqulu la ya rabbi fayaqul bala inna laka indana hasanatan fa innahu la dhulma alayka al-yawma فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول أحضر وزنك فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. Kemudian juga penulis menyebutkan hadis yang menunjukkan keutamaan la ilaha illallah memberatkan timbangan. Sebagaimana dia zikir yang paling utama la ilaha illallah, la ilaha illallah, makanya sangat dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena dia zikir yang paling utama. Dan di samping zikir yang paling utama, la ilaha illallah juga memberatkan timbangan. Sebagaimana hadis yang lain, ya, yaitu dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, secara marfu' juga terangkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengambil salah seorang dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Lalu dibentangkan atasnya 99 buku catatan. Setiap buku catatan seperti mata yang memandang. Setiap buku catatan seperti mata yang memandang. Kemudian setelah itu, apakah Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu mengingkari semuanya ini? 99 buku catatan amal. Kemudian ditanya lagi, apakah para malaikat pencatat amal telah berbuat zalim kepadamu? Maka orang ini menjawab, tidak wahai Tuhanku. Lalu Allah bertanya lagi, apakah engkau memiliki uzur atas 99 buku catatan amal ini dan seluruhnya dosa? Kemudian orang ini mengatakan, tidak wahai Tuhanku. Lalu lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak, sesungguhnya engkau memiliki di sisi kami sebuah kebaikan. Dan sesungguhnya tidak ada kezaliman apapun pada hari ini atasmu. Artinya, orang tersebut mempunyai 99 buku catatan dan seluruhnya adalah dosa. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah engkau mempunyai pembelaan atas 99 ini? Apakah engkau merasa dizalimi oleh para malaikat atas 99 buku catatan amal ini? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang itu mengatakan tidak. Tetapi Allah kemudian mengatakan, engkau memiliki kebaikan. Kebaikanmu tidak akan pernah dizalimi walaupun kebaikanmu cuma satu. Lalu keluarlah satu kertas tertulis la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu setelah itu ditimbanglah kartu tersebut dengan 99 buku catatan amal yang seluruhnya dosa. Ditimbanglah. Kemudian berkatalah, wahai Tuhanku, bagaimana bisa ditimbang buku catatan 99 ini dengan satu kertas ini? Jelas-jelas kalah. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya engkau tidak akan terzalimi. Lalu ditimbanglah buku catatan amal di dalam daun timbangan dan kertas tersebut di dalam daun timbang. Ternyata kertas tersebut lebih berat dibandingkan buku catatan 99 jumlahnya tadi. Dan kemudian di akhir hadis disebutkan tidak ada yang memberati sesuatu yang disertai nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Tidak ada yang memberati sesuatu yang disertai nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Nah, ini hadis kata penulis rawahu Tirmidzi wa hassanahu An-Nasa'i wa Ibn Hibban wal Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim. Qala Adz-Dzahabi fi talkhisihi sahih. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Riwayat Imam An-Nasa'i, Imam Ibn Hibban, Imam Hakim, dan Imam Hakim berkata hadis ini sahih berdasarkan syarat sahih Muslim. Dan Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Talkhisnya, yaitu beliau mengatakan bahwa hadis ini juga sahih. Maka ini menunjukkan keutamaan la ilaha illallah, yaitu memberatkan timbangan. Baik. Kemudian ahibbatil muslimun afanillahu wa iyyakum. Lalu penulis mengatakan. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, fal a'malu la tatafadalu bi suwariha wa 'adadiha. Wa innama tatafadalu bi tafaduli ma fil qulub. Fatakunu suratul 'amalaini wahidatan. Fabainahuma min at-tafadhuli kama bainas samai wal ardh. Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata, amalan-amalan saling berbeda, atau saya ulangi, amalan-amalan tidak berbeda-beda berdasarkan gambarannya dan jumlah bilangannya, tetapi berbeda-beda dengan perbedaan apa yang menancap di dalam hati. Maka terkadang amalannya sama, tetapi keutamaan dari dua amalan yang sama ini seperti antara langit dan bumi. Ya. Kemudian, jadi maksud beliau gini, ada dua orang sholat, kemudian gerakannya sama, ya tidak ada bedanya, kemudian sama persis, tapi yang satu pahala sholatnya dapat setengah, yang satu dapat sepersepuluh. Ini semua lari kepada hati. Begitu juga dalam maksiat, yang satu dia berzina, yang satu juga berzina, tetapi yang satu diampuni dosanya, yang satu malah tambah besar siksanya. Kenapa? Karena apa yang tertancap di dalam hati. Nah ini. Kemudian penulis mengatakan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga berkata, wa ta'ammal hadithal bitaqah allati tuda'u fi kiffah wa yuqabiluha tis'atan wa tis'ina sijillan kullu sijillin minha maddul basar fa tathqulul bitaqah wa tatishu sijillan فلا يعذب ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. Perhatikan baik-baik dan perhatikan hadis kartu tadi yang diletakkan dalam sebuah daun timbangan, ditimbang dengan 99 buku catatan amal yang seluruhnya dosa. Setiap satu dari buku catatan amal tersebut seperti mata yang memandang, seluas mata memandang. Jadi bukunya tebal, seluas mata memandang, dan seluruhnya dosa. Tetapi ketika ditimbang antara buku catatan amal dengan satu kertas yang terdapat la ilaha illallah, maka akhirnya berat kertas yang terdapat la ilaha illallah dan kalah berat timbangan dengan dibandingkan dengan 99 buku catatan amal tersebut. Buku catatan amal kalah berat timbangannya. ya, buku catatan amal kalah berat timbangannya dengan satu kertas yang terdapat la ilaha illallah. Maka akhirnya dia tidak disiksa. Dan diketahui bahwa kita ketahui bersama bahwa setiap orang yang bertauhid memiliki kertas ini. Tetapi kebanyakan dari mereka masuk ke dalam neraka disebabkan dosa-dosa mereka. Maksudnya apa? Begini. Amalan la ilaha illallah diucapkan. Orang sering mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang sering mengucapkan itu. Tetapi yang jadi ukuran adalah bukan hanya sekedar mengucapkan, bukan jumlah bilangan yang diucapkan, tetapi apa yang menancap di dalam hati. Itu yang bisa memberatkan timbang. Ya, itu yang bisa mengalahkan timbangan dari buku-buku catatan amal yang penuh dengan dosa tadi. Buktinya apa? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bertauhid dia, tapi dia masuk ke dalam neraka. Disebabkan kenapa? Karena dosa-dosanya. Ini menunjukkan ucapan la ilaha illallahnya hanya di lisan, tidak menancap di dalam hati, akhirnya tidak mengerjakan konsekuensi-konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan wa qawluhu rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu. Ibnu Hibban ismuhu Muhammad Ibnu Hibban bi kasril muhmalah wa tasydidil muwahhadah Ibnu Ahmad Ibnu Hibban Ibnu Mu'ad Abu Hatim At-Tamimi Al-Busti Al-Hafidh Sahibu At-Tasanid Kas-Sahih Wat-Tarikh Wad-Du'afa Wath-Thiqat wa ghairi dhalik. Qala al-Hakim kana min aw'iyati al-'ilm fi al-fiqh wal-lughati wal-hadith wal-wa'z wa min 'uqala'i ar-rijal mata sanata 40 wa 50 wa 300 bi madinati Bust bi dhamm al-muwahhadah wa sukun al-muhmalah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim dan beliau mensahihkannya. Imam Ibnu Hibban, nama beliau adalah Muhammad bin Hibban, yaitu dengan memberikan harokat kasrah pada ha, kemudian memberikan harokat tasydid pada bi ba Hibban. Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu'an, dan kunyahnya Abu Hatim, dari berasal dari suku Tamim Al-Busti. Dan imam beliau ada seorang hafiz, yaitu ahli hadis, kemudian banyak menulis buku seperti kitab Sahih Ibnu Hibban, seperti kitab Sejarah Ibnu Hibban, seperti kitab rawi lemah Imam Ibnu Hibban, seperti kitab orang-orang rawi terpercaya yang ditulis oleh Imam Ibnu Hibban dan yang lain-lainnya. Imam Al-Hakim dalam kitab beliau mengatakan bahwa Imam Ibnu Hibban adalah termasuk tempat yang sangat luas dari ilmu, di dalam ilmu fikih, ilmu bahasa, ilmu hadis, nasihat, dan termasuk orang-orang yang cerdas. Dan beliau wafat pada tahun 354, berarti ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Dan beliau wafat di kota Bust, di kota Bust. Kemudian ammal hakimu fasmuhu Muhammad ibnu Abdullah ibnu Muhammad An-Naisaburi. Dan adapun Imam Hakim, kan tadi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Nama Hakim namanya Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Muhammad An-Naisaburi. Abu Abdullah Al-Hafidh wa yu'rafu bi ibn al-Bay', wulida sanata 21 wa 300. وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما ومات سنة 1445. Dan kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Dan beliau juga ahli hadis, dan gelar beliau atau panggilan beliau Ibnul Bay. Entah mengapa disebut Ibnul Bay, yang artinya anak seorang penjual, pedagang. Dan beliau dilahirkan pada tahun 321. Dan beliau menulis banyak buku seperti kitab Al-Mustadrak, kemudian sejarah kota Naisabur, dan yang selainnya. Dan beliau wafat pada tahun 405 Hijriah. Berarti beliau kira-kira ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Dan hadis yang kita baca ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini meskipun ada kelemahan dalam sanad periwayatan hadisnya, namun statusnya dapat terkuatkan oleh syawahid, yaitu oleh hadis-hadis penunjang, oleh hadis-hadis yang menunjangnya, hadis-hadis lain yang semakna dengannya, ya. Yang jelas sebagian ulama ada yang melemahkannya, ya. Tetapi seperti misalkan Al-Hafidz Ibnu Hajar melemahkannya karena di dalam periwayatannya ada seorang Darraj bin Sam'an, tetapi sebagian ulama lain mensahihkannya dikarenakan ada syawahid, hadis-hadis lain yang semakna dengannya yang menguatkannya. Dan yang jelas faedah dari hadis ini adalah Nabi Musa alaihissalam pun perlu untuk diingatkan oleh Allah akan keagungan kalimat la ilaha illallah. Apalagi nabi-nabi, apalagi manusia biasa. Apalagi manusia biasa. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit sebagaimanapun para malaikat di langit. Hanya saja malaikat membutuhkan langit, adapun Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan langit. Justru langitlah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fatir ayat 41, innallaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Yang artinya sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap, dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Quran surat Fatir ayat 41. Nah, ini beberapa dalil yang menunjukkan bahwa keutamaan tauhid adalah memberatkan timbangan pada hari kiamat. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan pembahasan yang bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan kali ini. Kami akan berikan waktu dan kesempatan bagi Anda yang bertanya, silakan di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Selanjutnya akan berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya, silakan di 0218236543. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Ya. Ini dari Bapak Gusti di Maluku Utara. Silakan Pak, pertanyaannya langsung saja. Cuma begini Ustaz, mau tanya, apakah boleh kita setelah zikir pagi dan petang kita akhiri dengan kita bermunajat dan minta kepada Allah setiap kita selesai zikir, baik itu pagi maupun petang? Apakah kalau hal ini kita lakukan secara rutin, apakah ini hal ini tidak menjurus ke perbuatan bidah, dan apakah hal ini ada hujah dari Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang setelah sholat subuh, kemudian dia berzikir pagi sebelum matahari terbit. Kemudian setelah itu di dalam zikir dan zikir tersebut dia berdoa. Berdoa yang merupakan doa dari zikir pagi. Kemudian setelah dia berzikir pagi, apakah dia boleh berdoa lagi dengan doa-doa yang khusus selain zikir pagi? Maka jawabannya boleh. Tetapi dirutinkan dan menganggap itu sunnah, maka ini memerlukan dalil dan tidak ada dalil. Dirutinkan dan menganggap itu sunnah, maka ini memerlukan dalil dan tidak ada dalil. Oleh sebab itu, silahkan berdoa kapan saja, di mana saja, kecuali dalam tempat yang terlarang untuk berdoa, seperti WC sedang buang air besar, ya. Maka selain itu silahkan berdoa, entah itu pagi, sebelum subuh, setelah zikir pagi, di waktu siang, boleh. Tetapi mengkhususkan doa tersebut pada waktu tertentu, pada tempat tertentu, dalam keadaan tertentu, dengan jenis doa tertentu, dengan jumlah bilangan tertentu, dengan sebab tertentu, dengan tata cara tertentu, maka penentuan-penentuan tersebut harus berdasarkan dalil. Jika tidak ada dalil, maka tidak dapat dikerjakan. Karena sebuah amalan yang umum seperti doa, umum, bebas kita berdoa kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimana saja, kecuali dalam beberapa pengecualian, maka tidak boleh dibatasi kecuali dengan dalil. Wallahu a'lam. Naam. Tayyib Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasan dan jawaban bermanfaat yang telah disampaikan. Kami akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, zikir yang terbaik yang kita lafadkan, apakah lafadnya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau cukup dengan La ilaha illallah, La ilaha illallah saja? Mana yang terbaik, Ustaz? Silahkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ahibbatil muslimun, afanillahu iyakum, zikir La ilaha illallah adalah seutama-utama zikir. Tetapi jika ingin ditambah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahamdu ala kulli syai'in qadir, maka ini lebih utama lagi, karena jumlah dari agungan Allah di dalam bacaan lanjutannya lebih lagi, lebih di dalam pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya mana yang lebih utama, maka kita katakan semuanya sama. Cuma ketika ditambahkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahamdu ala kulli syai'in qadir, maka ini semua menunjukkan tambahan pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menunjukkan lebih utamanya jika disambung sampai akhirnya. Tapi ada bacaan-bacaan yang cuma La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ada bacaan-bacaan yang memang dari syariatnya sampai wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahamdu ala kulli syai'in qadir. Maka ikuti yang sesuai dengan syariat Islam. Yang sampai La ilaha illallah saja, kita baca sampai La ilaha illallah saja. Yang sampai La ilaha illallah wa lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahamdu ala kulli syai'in qadir, kita baca sampai sesempurna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali, masih dari pesan singkat. Pertanyaannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauziah dari Manado, ingin bertanya, Ustaz. Di kampung saya, jika ada orang meninggal dan sudah mencapai 40 hari, akan diadakan doa untuk arwah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi lambat laun hanya mengucapkan ilah ilah ilah saja. Nah, apakah hal itu dibenarkan atau tidak? Atau ini termasuk dari perbuatan yang menyelisihi sunnah atau bid'ah? Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Maka sebagaimana sudah kita sebutkan bahwa zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Adapun dipotong-potong, maka ini belum ada syariatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya khawatir bahwa yang bertanya mungkin mendengarnya ilah saja, karena mereka yang berzikir la ilaha illallah terlalu cepat. La ilaha, la ilaha, la ilaha. Jadi terlalu cepat. Akhirnya yang terdengar hanya ilah, ilah, ilah. Hanya terdengar ilahnya saja. Nah, mungkin itu yang terdengar, tetapi mereka tetap mengucapkan la ilaha illallah. Maka zikir yang benar adalah la ilaha illallah, dan diucapkan sendiri-sendiri, tidak berjamaah, dan diucapkan pada waktu kapan saja, tidak terkhusus setelah mati atau meninggalnya seseorang 40 hari atau 1, 2, 3 kemudian 7 kemudian 25 kemudian 40 kemudian 70 kemudian 100 kemudian setiap tahun. Maka ya, syariat yang seperti ini belum disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab inilah seseorang jika ingin berzikir, maka dia berzikir dengan zikir yang lengkap la ilaha illallah, dan tidak dipotong-potong, tidak dilakukan secara berjamaah, kemudian tidak dipimpin oleh satu orang, tidak ditentukan penentuan-penentuan yang belum ada syariatnya, seperti tempat, waktu, jumlah bilangan, jenis, sebab, dan tata cara. Maka penentuan-penentuan, pembatasan-pembatasan yang enam tersebut harus sesuai dengan syariat Islam. Dan saya belum mendapati ada syariat Islam, syariat Nabi Muhammad SAW secara khusus ketika setelah 40 hari, maka kaum muslimin disyariatkan untuk berkumpul membaca la ilaha illallah dipimpin oleh satu orang. Apalagi membacanya dengan suara yang keras, apalagi membacanya dengan dipotong. Hu-hu saja atau illa, illa, illa saja, maka ini belum ada syariatnya yang saya ketahui, sepengetahuan saya yang sangat pendek. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kalau wanita sedang dalam masa haid atau haid, bolehkah dia berzikir, membaca kalimat-kalimat zikir dan membaca Al-Quran? Silakan Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jawabannya, wanita yang sedang haid boleh dia berzikir, boleh dia membaca Al-Quran. Yang tidak diperbolehkan adalah memegang mushaf. Hal ini berdasarkan beberapa dalil berikut. Yang pertama, yaitu Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan beliau. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang sedang haid diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an berdasarkan keumuman. Ya, perintah untuk membaca Al-Quran, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Ini umum, belum ada pengecualian darinya. Maka termasuk di dalamnya, wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran. Adapun ada ayat atau ada hadis, la taqra'ul ha'idu walal junubu syai'an minal Quran, seorang wanita haid dan orang yang sedang junub tidak membaca sedikit pun dari Al-Quran, maka hadis ini dilemahkan oleh para ulama hadis. Tetapi yang benar adalah seorang wanita yang suci, wanita yang haid, wanita yang istihadhah boleh membaca Al-Quran. Yang tidak diperbolehkan adalah memegang mushafnya. Rasulullah SAW bersabda, لا يمسو هذا القرآن إلا طاهر. Tidak ada yang memegang mushaf ini kecuali seorang yang suci. Ya. Wallahu a'lam. Naam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kembali kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon di layanan telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, pertanyaannya dengan siapa, di mana? Dari Ibu Yun dari Pekanbaru, Ustaz. Ya, silakan. Mau menanyakan tentang zikir tadi. Kalau membaca Allah saja kan tadi dibilang enggak boleh gitu ya. Tapi ada orang mengatakan waktu orang lagi sarap pemanya susah dia membacakan panjang-panjang. Nah, disuruh baca Allah aja berarti tidak boleh Ustaz. Sudah Bu, cukup? Ya sudah, makasih ya. Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, di dalam syariat Islam disebutkan oleh Rasulullah SAW, jika ada orang yang mau sekarat maka dia ditalqinkan la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang mau meninggal dari kalian la ilaha illallah. Jadi lengkap begitu, la ilaha illallah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah, dan Allah lebih mengetahui maslahat yang disanggupi oleh manusia. Maka talqinkanlah la ilaha illallah. Ya, kalau seandainya ucapan la ilaha illallah berat bagi orang yang sekarat, kemudian ganti saja dengan Allah agar dia mudah, maka ini tentunya Allah lebih mengetahui maslahat bagi seorang, bagi hamba-hambanya. Tetapi belum ada syariat yang seperti itu. Nah, kita tidak boleh membuat syariat baru. Rasulullah SAW mengatakan la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang mau meninggal di antara kalian la ilaha illallah. Kemudian setelah itu ucapkanlah kemudian Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Siapa yang ucapannya la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Maka pada saat itu ucapkanlah la ilaha illallah. Karena kunci pintu surga la ilaha illallah bukan ucapan lafzul jalalah Allah. Kunci pintu surga la ilaha illallah bukan ucapan dhamir hu hu atau huwa huwa. Demikian. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Halo. Belum tersambung, silahkan kembali kami berikan kesempatan bagi yang ingin menghubungi kami via telepon di 0218236543. Halo. Halo. Silakan di 0218236543 bagi Anda yang bertanya langsung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Saya dengan hamba Allah di Depok. Silakan Ibu, pertanyaannya. Ustaz, saya mau tanya. Orang tua saya kemarin meninggal dalam keadaan katanya COVID, kata dokter. Nah, lalu otomatis kan nggak menyebutkan la ilaha illallah, itu bagaimana ya, karena mengikuti protokol kesehatan. Jadi orang tua itu nggak dimandikan, nggak segala macam, langsung di apa, dibungkus gitu aja dan dimasukkan ke peti. Ustaz, mohon jawabannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Adapun tentang orang yang meninggal karena penyakit yang mewabah seperti COVID-19, maka di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa siapa yang berdiam dan sabar saat terjadinya penyakit yang mewabah dan berharap pahala dari Allah, kana lahu ka ajri syahid, maka dia seperti mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Maka berharaplah pahala dari Allah bahwa orang tua yang meninggal karena COVID-19 mendapatkan pahala mati syahid. Karena janji Rasulullah SAW seperti itu. Bahkan di dalam hadis tersebut tidak disebutkan orangnya meninggal. Yang penting dia terjadi wabah, kemudian dia diam di tempatnya dalam keadaan sabiran muhtasiban. Dia bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu dia mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid, yang artinya bisa memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Nah, adapun bahwa orang tua tersebut yang meninggal karena COVID ini dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka itu kan sepengetahuan kita. Tetapi kejadian nyatanya kan kita tidak tahu. Apakah beliau ketika dalam keadaan sekarat sebelum dicabutnya nyawa bisa mengucapkan la ilaha illallah atau tidak? Jadi kita sebagai anak memang tidak bisa menalkinkan bapak kita. Tetapi kejadian aslinya hanya Allah yang mengetahui. Dan kita berharap pahala. Kita berharap bahwa orang tua kita termasuk husnul khatimah bisa wafat dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Tugas anak hanya berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah dan terus mendoakan maghfirah untuk orang tua tersebut. Ya. Nah, adapun masalah dimandikan, kemudian dikafani, kemudian tidak dimasukkan ke dalam peti dan semisalnya, dan tidak tahu lagi urusannya bagaimana, maka kita bersandar kepada Allah atas hal itu. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Kalau di rumah sakit saya tidak tahu ya peraturannya gimana, di rumah sakit apakah dimandikan atau tidak dimandikan, ataukah langsung di dibungkus dengan kain dan semisalnya. Allahu a'lam, saya tidak tahu. Yang jelas bagi anak sekarang tugasnya adalah mendoakan orang tua tersebut. Dan anak yang orang tuanya meninggal karena COVID kemudian langsung dikuburkan oleh petugas dan tidak bisa menyolati, maka dia solati setelah dikuburkan. Ya, tidak mengapa solati di pekuburan setelah dikuburkan. Ini salah satu cara untuk berbakti kepada kedua orang tua karena meninggal disebabkan penyakit yang mewabah. Wallahu a'lam. Nah. Hai Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali masih di 0218236543 untuk Anda yang bertanya via telepon, silahkan. Halo. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Pak Mul, silahkan pertanyaannya. Izin bertanya Ustaz ya. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya. Al-Qur'an surat Al-Baqarah 8788. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi yang saya ingin tanyakan Ustaz, apakah manfaatnya atau pahalanya serupa dengan zikir la ilaha illallah? Itu aja Ustaz. Iya. Nah, semoga bertambah ilmu kami Ustaz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man warah. Ayat yang disebutkan dari surah Al-Anbiya ayat 87-88 berbunyi وَذَنُّون إِذْ ذَهَبَ مُغَادِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. fastajabna lah wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ingatlah kisah Nabi Yunus yang masuk ke dalam ikan perut ikan paus. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak mempersulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, yaitu di dalam perut ikan paus, kemudian di dasar lautan dan pada malam gelap gulita. Kemudian beliau berseru, berdoa, La ilaha illa anta subhanak, maha suci, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Fastajabna lah, panajainahu minal ghab. Maka kami telah memperkenankan doanya dan kami menyelamatkannya daripada kedukaan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, apakah la ilaha illa anta subhana? Ini sama dengan la ilaha illallah. Maka jawabannya secara makna iya sama. La ilaha illa anta, la ilaha illallah, sama. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Engkau memang maksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari sisi keutamaan, maka keutamaan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih bahwasanya tidaklah orang mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin dan dia dalam keadaan sulit kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kesulitannya dan mengabulkan doanya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kesulitannya dan mengabulkan doanya. Nah, ini menunjukkan keutamaan dari bacaan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Rasulullah SAW bersabda, da'watud dinun, yaitu doanya orang yang di dalam ikan paus, yaitu la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidaklah seorang berdoa dengannya kecuali Allah akan mengangkat kesulitannya. Wallahu a'lam. Naam. Tayyib, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya via pesan singkat, silakan di 021 di 0819896543. Pertanyaan selanjutnya dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, Ustaz, di beberapa masjid di wilayah kami sering sebelum mengumandangkan azan maka dia berzikir subhanallah la ilaha illallah dan lain sebagainya kemudian berazan. Nah, apakah hal yang demikian zikir yang memang dibolehkan atau hal ini perkara yang baru dalam agama kita? Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sepengetahuan saya yang pendek, belum ada zikir khusus yang dibaca sebelum azan. Mendekati waktu-waktu azan, maka belum ada zikir khusus. Jika sudah masuk waktu sholat, maka hendaklah muadzin memandangkan azan. Belum ada bacaan salawatankah, tarhimankah, ya belum ada. Ya, dan saya berharap ketika kita mengucapkan atau menjawab jawaban seperti ini, bukan berarti kita tidak toleran, tetapi kita menjawab sesuai dengan kapasitas ilmiah yang pernah kita pelajari. Adapun yang mengamalkannya, maka dia juga berhak untuk menjawab dengan jawaban yang dia miliki, menyebutkan dalil, menyebutkan ayat Al-Quran atau hadis Rasul sebagai dalilnya. Ya, jadi jangan sampai dianggap kita ketika menyebutkan ini tidak ada syariatnya, maka kemudian dianggap intoleran, tidak toleran, radikal karena tidak sesuai dengan amalan masyarakat. Maka ini tidak seperti ini cara beragama dan cara berilmiah, berdiskusi ilmiah agama, tidak seperti itu. Ya, jadi ketika kita menyebutkan bahwa itu belum ada syariatnya, karena memang sepengetahuan kami yang pendek belum ada dalil yang menyebutkan secara khusus boleh bersalawat dan juga membaca bacaan-bacaan zikir tertentu sebelum azan. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Sering saya mendengar solawat-solawat yang beredar baik di masyarakat kita maupun yang ada di media-media sosial. Mau bertanya solawat yang benar sesuai sunnah itu yang bagaimana dan dianjurkan membacanya kapan Ustaz? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Salawat adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan Allah dan para malaikatnya bersalawat. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi Muhammad SAW. Dan salawat adalah perintah yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam dengan salawat dan salam yang banyak. Maka pada saat itu kita disyariatkan untuk bersalawat. Mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salawat yang paling bagus yang bagaimana? Tentunya yang kita dapati syariatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, alimna kaifa nusallimu alaihi? Fa kaifa nusalli alaihi?" Wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana cara mengucapkan salam kepada engkau. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagaimana kami bersalawat atas engkau? Padahal dalam Al-Quran diperintahkan untuk bersolawat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam setelah ditanya seperti itu, menunjukkan bahwasanya beliau belum dapat wahyu. Kemudian setelah itu, tidak beberapa lama beliau mengucapkan qulu, ucapkanlah. Ini perintah. Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti beliau sudah mendapatkan wahyu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itulah salah satu riwayat dari riwayat tentang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah salawat yang paling utama, disebabkan karena beliau ditanya oleh para sahabat. Kemudian beliau berdiam sebelum dapat wahyu. Kemudian beliau memerintahkan setelah dapat wahyu. Dan para sahabat yang mereka itu orang Arab asli tidak membuat salawat tersendiri. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka salawat yang paling utama adalah salawat yang tadi yang saya baca dan yang semisalnya dari hadis-hadis yang sahih. Ya. Adapun salawat-salawat yang hadir dan ada dan dibuat sepeninggal Rasulullah SAW, maka tentunya tidak bisa dibandingkan dengan salawat yang Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dengannya. Tentunya lebih utama salawat Rasulullah SAW. Bahkan beliau ditanya waktu itu dan beliau berdiam sebelum dapat wahyu dan beliau memerintahkan untuk mengucapkan setelah dapat wahyu. Dan para sahabat tidak membuat salawat tersendiri padahal mereka orang Arab asli. Makanya ini salawat yang paling utama. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, kapan kita bersalawat? Maka perhatikan, ibadah salawat sama dengan zikir-zikir yang lainnya dari sisi waktu, tempat, jumlah bilangan, jenis, tata cara, dan sebab. Enam perkara yang membatasi. Yaitu, kita bersalawat dan dianjurkan memperbanyak salawat di sebuah waktu atau di sebuah tempat dengan jenis tertentu, dengan jumlah bilangan tertentu, dengan tata cara dan sebab yang ada dalilnya. Maka jika tidak ada dalilnya, maka amalan bersalawat dia amalan yang umum, yang di mana saja kita bisa kerjakan, apa kapan saja kita bisa kerjakan, jenis solawatnya yang sudah ditentukan itu lebih utama untuk dikerjakan, kemudian jumlah bilangannya berapa saja kita bisa kerjakan, kemudian selanjutnya adalah tata caranya, kita tidak boleh membuat-buat tata cara yang baru, ya biasa saja. Kemudian juga yang keenam adalah sebab, tidak menentukan sebab tertentu saat ingin bersolawat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian saya berpesan, salawat amalan paling utama, tetapi kita tidak diperbolehkan untuk membuat hadis palsu tentang salawat. Ya, salawat atas Nabi Muhammad SAW, amalan paling utama, salah satu amalan yang sangat agung dalam Islam. Tapi tidak boleh kita membuat hadis-hadis palsu tentang salawat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mengambil tempatnya yang paling pantas di dalam neraka. Maka pada saat itu hendaklah meninggalkan sunnah Rasul, meninggalkan lafaz-lafaz dari salawat hadis, salawat yang langsung dari mulut Rasulullah SAW, dan menggemari salawat-salawat yang baru, yang belum ada, bahkan baru ada setelah ribuan tahun. Kemudian yang lebih ironi lagi, salawat yang baru ini kemudian dibuat keutamaan-keutamaan. Keutamaan mengamalkan salawat ini, keutamaan mengamalkan salawat ini sekian kali, sekian kali. Sedangkan salawat Rasul yang dari hadis Rasul yang sahih, keluar dari mulut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ditanya, kemudian beliau tidak menjawab sebelum dapat wahyu, kemudian beliau memerintahkan setelah dapat wahyu, para sahabat tidak membuatnya, ya, maka semestinya salawat itu yang lebih terkenal di tengah kaum muslimin, salawat itu yang lebih masyhur di tengah kaum muslimin, salawat itu semestinya yang paling banyak dikerjakan oleh kaum muslimin. Dan satu lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersalawat dengan alat-alat musik. Tidak pernah. Salawatan dengan alat-alat musik, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Dan satu lagi, bedakan antara salawat dengan pujian. Bedakan antara salawat dengan menceritakan keagungan-keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat ibadah tersendiri yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam. Naam. Naam, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaannya kami bacakan kembali di pesan singkat dari hamba Allah di Cianjur, Jawa Barat, mau bertanya, apakah ada dalilnya bahwa kita harus ditalkin dulu kalau mau mengamalkan kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah? Dalilnya kata mereka adalah karena katanya Nabi Muhammad SAW ditalkin oleh malaikat. Kemudian terus para sahabat ditalkin oleh Nabi sendiri atau Nabi Muhammad SAW. Termasuk kita, maka harus ditalkin dulu oleh guru kita, yang nantinya kita mengamalkan kalimat thayyibah terus menerus sambil ngobrol pun di dalam hati harus terus berzikir kalimat thayyibah. Apakah benar atau bid'ah pernyataan tersebut? Silakan Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dalil dari orang yang dalam keadaan sekarat ditalkinkan la ilaha illallah, hadis tadi yang saya sebutkan, laqinu mautakum la ilaha illallah, talkinkanlah orang-orang yang mau meninggal dari kalian la ilaha illallah, agar man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang terakhir ucapan dalam hidupnya la ilaha illallah, niscaya dia masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Agar seperti itu, maka talkinkanlah la ilaha illallah saat dalam keadaan sekarat. Baik, kemudian dalam pertanyaan tadi, dan semestinya orang, kata pertanyaan tadi, ketika dalam keadaan bagaimanapun dia selalu berzikir dalam hatinya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka jawabannya seseorang di dalam kehidupannya dia senantiasa berusaha untuk berzikir. Zikir apapun termasuk di dalamnya la ilaha illallah. Dan berzikir yang paling utama dengan lisan dan dipahami oleh hati. Tidak cukup hanya sekedar berzikir di dalam hati, tapi juga dengan lisan. Maka saat kita dalam keadaan duduk, berbaring, berdiri, berjalan, maka berzikirlah dimanapun kita berada. Ya, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Taala, sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan rahasia ataupun tersembunyi. Rahasia maksudnya adalah sendiri, tidak di hadapan orang banyak, tersembunyi di hadapan khalayak ramai, yaitu juga kita juga berzikir saat duduk-duduk bermajlis, ucapkan la ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan penjelasan yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang menghubungi kami via telepon, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dengan Ibu Samina Binong, barakulubikat. Barakallah. Ini kan orang yang sudah memutuskan perkara menurut hukum Allah ada tiga macam. Karena benci dan ingkarnya kepada hukum Allah. Orang yang semacam ini kafir atas surat Al-Maidah. Yang B, kadang menurut hawa nafsu dan merugikan orang lain dinamakan joli banyak berterima surat Al-Maidah. Yang C, karena fasik sebagaimana ditunjuk oleh ayat kita tujuh surat ini. Nah, pertanyaan saya dari ketiga ini, apakah dia akan abadi dan kekal di neraka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ahli pertanyaan. Pertanyaannya intinya dari apa yang beliau sebutkan A, B, C tadi, apakah dengan melanggar itu nanti dia akan kekal abadi di neraka karena dosa-dosa yang dikerjakan tersebut? Silakan Ustaz. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Telah disepakati oleh para ulama tidak ada dosa yang mengekalkan seseorang di dalam neraka kecuali kesyirikan berdasarkan ayat Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikkannya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan dosa kekufuran, ya, yang mati di atas kekufuran maka tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun. Mereka tidak diringankan siksanya dan tidak akan ditolong orang yang kafir. Kemudian orang yang munafik akbar, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat, walaupun dosa kesyirikan, walaupun dosa kekufuran, walaupun dosa kemunafikan akbar, sebelum meninggal dia bertaubat, maka dan sebenar-benar taubat Allah akan terima taubatnya. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kami akan bacakan pertanyaan kita di pesan singkat, nampaknya ini pertanyaan terakhir di pertemuan kita Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, dari Abdullah di Bandung. Assalamualaikum. Saya kalau selepas sholat subuh setelah beres zikir di masjid, terus saya zikir lagi di rumah dengan zikir subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim 100 kali, kemudian membaca al-ikhlas 10 kali, kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, sholawat Nabi 100 kali, terakhir baca Al-Quran. Apakah yang saya kerjakan ini bagus atau tidak Ustaz? Mohon pencerahannya. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Orang yang membaca zikir pagi, maka dia bisa membacanya di masjid, bisa membacanya di rumah. Dan apa yang disebutkan tadi, seperti membaca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, ya, 100 kali, ini termasuk dari bacaan zikir pagi. Kemudian membaca al-ikhlas juga termasuk dari bacaan zikir pagi. Kemudian juga membaca apa tadi, beberapa amalan yang jelas, jika itu memang ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, zikir-zikir tersebut, maka itu boleh dibaca. Ya, itu boleh dibaca. Dan Alhamdulillah di zaman sekarang, zaman informasi sangat mudah diakses, maka silahkan untuk mencari buku zikir pagi dan sore yang sahih berdasarkan dari Al-Quran hadis Rasulullah SAW. Tapi apa tadi yang disebutkan dari membaca Al-Quran dan semisalnya, maka itu diperbolehkan untuk dibaca, ya, karena apa yang disebutkan tadi termasuk daripada zikir pagi. Wallahu a'lam. Nah, Taib Ustaz Barakallahu Fikum wa Jazakallahu Khairan. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil ya Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Seperti biasa, kita setelah kajian Fathul Majid, maka saya akan menyebutkan ringkasan yang sudah kita pelajari sehingga kita benar-benar paham apa yang dimaksudkan dari apa yang sudah kita pelajari. Kita sudah mempelajari tadi bab yang pertama, yaitu bab keutamaan tauhid dan apa saja yang dihapuskan dosa dengan tauhid tersebut. Kemudian kita membaca dalil yang keempat, yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Malik ibn Sinan radhiyallahu anhu. Dan kemudian pada dalil yang keempat tersebut disebutkan bahwasanya keutamaan dari tauhid adalah memberatkan timbangan. Keutamaan dari tauhid adalah memberatkan timbangan. Maka siapa yang bertauhid dan dia memurnikan tauhidnya, menerapkan tauhidnya dengan sebenar-benarnya, menjauhkan diri dari kesyirikan, tunduk patuh dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu dia akan diberatkan timbangan. Meskipun dosanya banyak, saat ditimbang dosa tersebut kalah dengan tauhid. Ini yang bisa saya sampaikan. Shallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.